Cornelius miatakit hulasok bewasinya somanos liaitke. Tinus kaisare aneke irliema Yahudike itma ania Cornelius. Ineke soldat Roma winare waitus kwekhatu kompike, neke wasi soldatke irgeat. Ma kompi neke Rosia batalion ke itmakania batalion Italiake. Ineke yorwasi segie krala ke mumune randil martoha hulasogwe tunanare oderam tau tulasogwe biar malema iria Yahudi sirdakun. Ode giakine Cornelius neke siambayan ti hulasogwe ode gialamos yaluk iri Yahudi lema manait sraohah nekre mayal kuban tisir. Ode segwe itbonyo anagiai giobanena teltwi segwe ibane desikeo Cornelius miatakit tela hulasogwe isusutike. Neke yatos hulasogwe wasinya somanos liaitke it, masyukarei wasi segye kralake, ode yapma biohe. Cornelius! Bonyo Cornelius imtauti iatos hulasogwe wasinya sodes, denjetianuk ma biohe. Amamlano, korgia! Desikeo hulasogwe wasinya sodes hialasi ma biohe. Hula sogo imukmuga ikiali wasi musambaya nari. Ore wasi mtela muala irasketi irli emana itsraha nekri. Lema renja senwege maso irjumar bayi nusiopegi. Matir bala nirgi itmar ori maini. Irja sigani Simon Petrus. Ma ide si minti irja gyalam o masi sikeala iblut nekre wasi segi. Maknyaya namuatagi. Irmya si sikeala iblut nekre ani Simon dagun. Ode gyo atula sogwe wasi nyaso manos liait desike itanuk maktei bonyo bia. Denje Cornelius yabu kirgien arutoha wasi makaria tiseike, tabal soldat majaga ike. Soldat neke indil matio hahula sogwe tunana redakun. Lemade Cornelius ihes 6,000 imatakit desikretisir, maktei yo yaso sir marbainus yopeke. Petrus miatakit nam hulasogwe isusutike. Ode bolbolke anagia egioban heana kresi ena ruti segwe idutnue, irje telua Cornelius ia sode sikre nohma rait nusiopeke. Gioat desjakuno Petrus yaiei irmia sisik heala iblut desikre wasi segiesrake tisiambayan. Gioat isambayan bonyo, Giomano imlar, denje biumaik nam. Lemade malmatara sososan kotpi bonyo, gyalamait neke hulasogwe susunange itti. Neke kolane Petrus mieyo, yatos lait kemak imlakat. Desike onange itma kolane rait tiaskieti kain helhela keksu deatke, martola rosia lait ke eilas mierke kahane. Ode tikain kekrala desike, heal ribun salno salik nekre raminti. Neke heal alua dueato, heal malamio, tabal manu matamnas nekre. Desike otiomolu telke itmaktianuk tiidek biohe. Petrusou, mbatar mamgota heal desikre, odem noha sirmamu. Keskie de Petrus hialas ma biohe. Edo, amamlano, kete golges, lema bisa magu heal desikre. Kali heal desikre aramisu sisir. Kali tiyo harawasim tela gubkubak ke mo heal desikre rarai. Keskie de tel desikek tianuk ti Petrus huruk mak biohe. Nam say hula soga biohe nelnyel. Desike mo getem bohe nam desgirai. Tel nekek tianuk ninik dia klatelu ke bonyo. Kain desike eksia iei lait ke huruk. Lemade Petrus riekan tirala ke krala ke ma biohe. Nam gua tos nekrek buan saide. Petrus biati hialas Cornelius. Ode malmata Petrus riekan nam ia tos desikre bonyo, iria Cornelius ia so desikre rait nusiopeke. Lemadere narobak Simon wasi segie, denjer bai Simon wasi segie tiram dirti wasi salhahaha karke. Ode rapue isegye krala kemarena der bohe. Mlabia yunong magun maminsenye ge ani Simon Petrus. odegio ates jakuno, moluka Petrus riekan nami atos ke anggora bonyo, hula sogwe memean kek tianuk tidek biohe. Petrus ou, irgena telsirne roba gau, lema de morwe hake, odege teralam gue gagan, dem toha sirbu, kali yaune gua so sirma ramane. Denje Petrus yorwe hake ma inai tirje sikre bonyo, tianuk tisir de biohe. Amagwe, yaune mio bagianwe, ode mimane ge buan saide. Irje sikre hrala simar bohe. Sulda tariwai tus kwa katu ge itmani a Cornelius. Ine ia soaram ne. Cornelius nege iriam lagi, ode intau tulasogwe, ma iri Yahudi naredagu nor bohe, irnya ge erasai. Ode hula sogwa si nyaso manus lait ke itma mia matian ti Cornelius, ma yaso ma rabu kao. Denje, yaso aram mia mia ma mia bu kao mane. Ma aram yoro matbae wasi sege, titio mwelu na mana mutanu gare. Denje Petrus biuti sir marsu kare isege kralake, ma anare na tides miet diet ke sasam. Ode bol ne bonyor, batar marak temtemar ba. Desikeo irio pe matoha ki Yesus ke neke du martoha dakun. Ode bol ke huruk bonyo nen moraita nus kaisarea ke. Ti desike malmata Cornelius yorwaio lian ia buk marawa huk sir desikre rakitabo. Ode gioat Petrus raita Cornelius wasisege bonyo, Cornelius bia bialan sir ode siak kitil mayo uti Petrus. Keskie de Petrus giuma Cornelius mabitilai, ode tianukti ima biohe. Mumdir, kete malagol jes, kali yaunege iria ya gola udagun bo. Lema de Cornelius imdir, ode Petrus ihestuna yorima rakte marsukare isegie kralake. Desikeo Petrus yatos irribun ke marawahuk sirti segie kralades, denje tianukti sirde biohe. Enago amagwe, dena miyohe iri Yahudi nare arawasin nyetap kuku bake kubietama lema aram sugare iri lema Yahudi nare white seire, ode lema bisama aramigalui mior sirdagun. Keske dehula segelye sumayau, ma lema bisama kuregandek bohe irge irai. Lema denje yadua guno lema kwerti miyabugia umagumai hahne, ode gobak makweohe gyanmane miyabugia nwede. Denje Cornelius hiala sima biohe. Segwe na telu gela getade. Maana gyai gyo bane na telu ti segwe bane. Kula senwe dagun. Desigo mulga kusambayan ti wasuk segi kralage. Jala mait bonjo irgeita indiri wasuk lulunwe. Desigo hiyo na krabit bokbokke mak nyel mialai. Ode iri sige tianuk mayadwe biohe. Cornelius. Hula segwe temul wasun sambayan gede. Ode imuk mugai, kiali wasi malala eraske. Lema denje maso irjum marbaya nusayo pege, matira buga irge itma ania Simon Petrus. Irje imintia irya jala mo masisiga heala iblut nekre waitsege, maknya yana muatage. Irmya sisiga heala iblut nekre ania Simon dagun. Denje lema gugita dega sowa sugiri rema batira buka o elikmane. Amu, odera lam gwe nel miamwade. Lema de senwe aram mimune, miwa hugaram tine, mamsara hula sogwe. Maram tiomolu na mribu na hula sogwe iya soma, mulosu maram ne mumu. Petrus ya brita Yesus keti Cornelius. Denje Petrus tianuk tisir ma biohe. Enago amagui, senwege kwe bain nohe hula sogu lema ise akmat. Lema de irmianos negara gabita gabibo, kol nyimtao tula sogue odialak telam laire, desigemo hula sogue ralage diaginirjes. Enago amagui, Miauhe Britmanos hula sonwe ilo suma iria Israel aramne nege Brit eraske ohe hula segwe iga erasi ori irge kiali Yesusa hula segwe isu suma iga raja odia ori hirgene. Yesus Kristus nege amamlani tiri remumu. Odo giwat Yohanis ia berita ode ibaptis iri rene maktei bonyo. Eineh mie daguno tela Yesus keiala nek remumu nek ditide. Nege jala gyo sia propinsi Galilea ge mati gya itlas mera Yahudi ge ktem nemumu. Odeh mie daguno he hula sogwe susu Yesus a irnya saret des. Ode almemean ge ktiabal amal jau geti. Lemade Yesus ke biay gabita gabibo. Mayalak tela era sare. Odi esak nge skwa urewa itu suekhatu getoha irire maera sir. Kali hula sogo ine noribo. Odi aram nyege miatos tela ribun Yesus kiala nekre mumu. Tilas mera Yahudi ge temne mati gia itnus Yerusalem ge dagun. Odi ti Yerusalem desigor bagwai titul masan walui ge. Makte yor tabahunwai. Keske de segue na telbonyo hula segue yala Yesus ke ma miori huruk. Makte yo hula segue yala huruk ma irere ratos Yesus ke tenange. Keske irire mumunele maratosi. Delen la arambyo. Aram nyege hula segue susu aram yala gyes kiehyeige. Ma aram siagak munak tela nekre ma aram lyosuti irire. Lemade imat makte yode imori des, desigo aramik namo mienu miori. Ode Yesus ke yasoma aramia brita briteras keti irire maram lyosu ohe. Inege hula segue siusu ima yugun tunti irgie, nega yugun tunti iria mamatio mamorif. Heitluso, irmiane tula segue wasi nyano desikre rahis Yesus ke marbohe. Esei desige tio hagi, desigo hula segua nasios irdeswa silimo salba, kiali Yesus keanige. Hula segue memean ke gyortui iria lema Yahudi nare. Malmata Petrus ihestun bonyo, hula segue memean ke gyortui iribun matomolutun desikre mumu. Lema de ir Yahudi matohak Yesus ke, neke iria yo penare maror Petrus sirne mumu reran tiratos hula sogwe memeanke malema gyortui ir Yahudi narer mesanbo de gyortui iria lema Yahudi nare dakun. Ode hreo he hula sogwe memeanke kimina iria lema Yahudi desikre kalir tomoluma ir jesikre rahestun desike oral tel salno salik lema rahenekre maratunak. Oder leru hula sogwe ani kedakun. Lema de Petrus tianuk mabiohe. Miatos, irnye kre hula sogwe memean ge gimin sirgola itnye dagun. Kol jesige mo baptis irnye kre, de lema bisa ma irge ita bueta yalit. Lema denje Petrus yaso maral Yesus Kristus ke ani kemar baptis irje sikre. Ode gyo atra baptis sir maktei bonyo, Cornelius yor lianare, raten Petrus mayor sirtides segwe enaine aduk.